Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa zuqlina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita sama-sama panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah kurnianya sekali lagi memberi izin kepada kita untuk duduk dalam masjid pada waktu ini dalam sesi kuliah bulanan kitab Jam'ul Jawami'. Dan malam ni insyaAllah kita sambung kitab Jam'ul Jawami' di masjid Balut Patah ni. Muka surat berapa kita berhenti hari tu di Cenderawasih? Ya, muka surat 4 dan makna Islam. Situ. Baik, kita sambung dekat tu dan makna Islam. Kata pengarang rahimahullahu taala, dan makna Islam itu menjunjung segala titah Allah dan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam. Apa dia Islam? Islam ni apa dia? Islam ini maknanya kita menjunjung, maksudnya menjunjung, menerima segala perintah Allah dan perintah Rasul dengan tidak ada tapi-tapi lagi, dia panggil Islam. Batu orang yang mempertikaikan hukum Islam, maka dia bukan Islam lah. Sebab Islam ni menerima apa yang dibawa datang oleh Allah dan Rasul. Terima, bukan baru nak kaji kan? Dah guna hukum Islam ni boleh buat tak? Kita akan kaji. Itu bukan Islam. Itu Melayu panggil. Kalau Islam al-inqiyad bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahkam syar'iyyah. Kita junjung terima bulat-bulat. Bulat-bulat bang, dah bulat-bulat. Ini kena buat sini juga ni. Sini. Boleh dah. Tak ni, Fani, Fani tak dengar lu. Fani tak dengar pula. Bau power. Baik. Maknanya terima bulat-bulat ni tak ada tapi lah. Takut kata tengok dululah. Bukan Islam. Jangan tulis dekat my card Islam, tulis Melayu. Pergi daftar, buat IC baru, katanya jabat pendaftaran agama-agama Melayu. Pasal apa Melayu? Pasal saya tak terima semua hukum Allah dalam Quran. Pasal apa tak mau tulis Islam? Pasal saya bila ada ulama-ulama, saya yang lawan. Maka jangan tulis Islam, tulis Melayu. Kerana Islam surrender, tak lawan, akad tangan. Lepas tu kita akad tangan takbir. Nah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi. Nabi ni bila dia nak mengerjakan salat, dia menyebut Allahu akbar dan mengangkat kedua tangannya begini. Maknanya surrender, tak lawan. Islam mana terima perintah, tidak lawan. Orang-orang yang lawan ulama, lawan jemaah Islam, jangan akad takbir gini. Lawan-lawan ni gini takbir. Betul tak? Gitu kan? Sebab akad gini mana tak lawan. Kami terima segala hukum dalam Quran, dalam hadis. Itu mana Islam. Nampak? Tak ada kira siapa-siapa. Dia mesti menerima segala hukum. Bila perintah daripada Allah, daripada Rasul, tidak ada runding, tak ada pilihan, tak ada tasamuh, tak ada kira bicara, tak ada. Dia kira bicara ni undang-undang dunia. Lampu merah, bila tengah sibuk, kita jalan juga, trafik patut samang kerana menyusahkan orang lain. Tapi kalau tengah malam, pukul 2 pagi, Trafik tu tengok seorang laki-laki lalu lampu merah. Seorang diri je. Maka kira bicara ada. Iaitu jangan saman. Ni undang-undang manusia buat. Boleh runding. Boleh tawar-menawar. Kesian kat dia nak berhenti pula. Tepi tu nyanya ke dia. Tepi traffic light pula. Ada kubur. Ni saman juga. Itu ada runding undang-undang manusia. Undang-undang Allah Ta'ala tak boleh runding. Tak boleh kurang, tak boleh tambah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khayratu min amrihi. Tidak ada, tidak boleh. Yang ini haram bagi orang yang mengaku beragama Islam. Laki-laki ataupun perempuan. Bila Allah telah menetapkan bagi mereka itu satu hukum. Satu perkara. Ada bagi mereka itu pilihan, tak boleh pilih. Bila dikatakan wajib solat subuh sebelum daripada terbit matahari, nak pilih ambil pukul 8, tak boleh. Haram, tak ada pilihan. Bila ditetapkan 40 ekor kambing kena zakat satu ekor kambing, tak boleh pilih lah. Nak buat 45 pula, tak boleh. Apa buat 45 pasal ni meh mahal? Tak boleh. Nak mengurangkan hukum rotan bagi penzina yang teruna dara daripada 100 rotan kepada 99, tak boleh. Siapa kurang, zalim. Siapa zalim, masuk dalam api neraka. Kalau dia kata 100 rotan itu tidak boleh, maka keluar daripada agama Islam. Pasal mana Islam terima bulat-bulat. Quran kata guana teruna dara berzina, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mana-mana turunan dara yang melakukan kesalahan zina, maka wajib atas kamu pemerintah melakukan hukuman 100 pukulan. Bila Tuhan kata mi'ata, kita buat dengan tis'a wa tis'ina, 99. Mahkamah tu dengan qadi, dengan mufti, dengan magistrik, dengan khani, dengan jurutaik, habis masuk neraka tu. Pasal apa? 99 Tuhan tak buat. Allah kata mi'ata jaldah. Kita buat 99, masuk neraka habis. Itu kalau 99, kalau tak ada rotang, kita pakai RM250 denda, habis licin. Jadi ayam pusing belaka. Dengan Tok Imam, Tok Bila, Ustaz, Tok Guru, habis licin masuk dalam tu. Siapa yang mendiamkan diri? Itu Islam. Kita sekarang ni telah terlajak jauh. Terlajak jauh kita ni. Man, tak dapat tidak kena kembali semula. Jauh sangat kita terlajak. Tak? Nak pergi ke Kuala Lumpur tapi siapa ke Johor Bahru dah. Jauh sangat kita. Tak setuh dengan nama Islam. Segala titah Allah. Semua titah. Dan titah Allah ni, perintah Allah ni di mana? Dalam Quran. Dan titah Rasul di mana? Hadis Nabi. Dan kita belajar tak Quran? Orang menghuraikan hukum dalam Quran, kita pergi dengar tak? Bila kita dengar, kita tahu, kita taat, maka jadi Islam kita. Islam, tapi orang mengajar hukum Allah Ta'ala dalam Quran, tak pergi dengar. Orang mengajar hadis Nabi, tak pergi dengar. Padang cari makan ketaruh pagi petang. Nah, turun pagi balik petang, turun pagi balik petang, sama seri dengan lembu. Lembu turun pagi, keluar daripada gok. Lembu, keluar. Petang lembu balik. Balik, cari makan. Tak. Cuma beza ni lembu di balik awal kan. Ni teruk pada lembu. Gelak gugur dah balik lagi. Tetapi bezanya manusia yang beragama Islam, yang mengaku sebagai hamba Allah, bila dilaunkan azan, bila dibuat kuliah, buat ceramah, buat tazkirah pada waktu maghrib, maka manusia yang bukan lembu, dia pun datang menghadirkan diri. Kerana dia sedar, ini perintah Allah. Manusia yang jenis anak beranak lembu, buatlah tengah garik ke, kuliah ke, tak ada peduli dia. Dia duduk di rumah dalam kandang dia. Nampak? Tak kira hebat. Dah kalau ketua pengarah lembu. Dah kalau haji, dah heran ke surah masjid, tak jijak masjid, tak mari masjid, tak mari surah kat orang ngajar, kat orang dengar, haji lembu. Bukan cerita di Balok ni, cerita ni Afrika Tengah. Bukan sini. Jadi Islam terima bulat-bulat, veto Islam. Tak ada tapi, tak ada runding, tak ada tawar-menawar. Tak boleh. Hak lain boleh tawar-menawar. Ini kita ni mengaku Islam dah. Kita telah mengikat perjanjian dengan Allah dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tak boleh gosdang dah. Kita kena tunai janji kita. Segala yang datang daripada Allah, daripada Rasul, sama ada hukum ibadat, hukum muamalat ataupun berkait dengan munakahat, berkait dengan jinayat, semua kita mesti ikut apa yang telah diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru bernama Islam. Kalau tidak, Islam nama saja. Nampak? Fi akhir zaman Nabi kata la yabqa minal Islam illa ismu. Pada akhir zaman, zaman kita ni lah, tidak akan tinggal lagi daripada Islam itu melainkan nama saja. Nama je lah. Ditahang lah, anu tepi jalan tu. Duduk kedai kopi tengah garik apa semua. Hadap semayang. Tengok nama, Abdul Rahman. Nama dia Islam. Perangai, perangai George Bush. Perangai Yahudi, perangai Nasara, perangai Majusi. Yahudi tak mari surah, dia tak mari surah. Sama. Nabi Raya. Yang ada daripada Islam, nama. Amalan tak ada. Budak-budak perempuan dia ni, nama apa? Nama Fatimah. Oh, hebat nama. Nama anak Rasulullah. Ni seorang ni, mek seorang apa? Aisyah. Oh, nama isteri Rasulullah. Rambut kuning. Mata ke bulu beruk. Nah. Dahlah dah tutup kepala. Dahlah soyok habis kain-kain. Dahlah pusat nampak jelek. Dahlah punggung tunjuk korang. Itu nama saja Islam. Tapi tubuh badan, keterampilan Yahudi wan Nasara. Ada lah Islam. Punah jahanam. Tinggal ayah ha, duduk ngatik masjid. Banallah, banallah, banallah. Gak kita lepuk tak belakang ayah. Nah. Kan ku anfusakum wa ahlikum nara, wajib menjaga diri kamu, anak kamu gitu juga dan bini kamu. Bukan mu saja menghadirkan diri ke masjid dan anak bini mudah lu nak ubah dalam api neraka. Nah. Ha, mana-mana orang yang menolak hukum Islam, bukan Islam. Mana-mana orang mempertikaikan hukum Islam, keluar daripada Islam. Mana-mana orang yang ragu-ragu dengan hukum Islam, tidak sesuai memakai nama Islam. Orang Islam, orang yang bila kata ni daripada Allah dan Rasul, aha, ni yang paling cantik, ini yang terbaik, ini yang paling comel, ni yang kami nak, ni yang mengatasi segala hukum yang ada di dalam dunia, baru sesuai dimakai nama Islam. Nampak? Oh, sedap gamuk nak masuk surga. Ingat wakaf pergi jalan surga. Ha, pakai lopak naik ramai-ramai gitu. Kambing boleh naik, lembu boleh naik. Surga-surga ni, orang yang taat, orang sesat tak boleh. Penghujung ayat tadi Tuhan kata, وَمَنْ يَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّ مُبِينًا. Barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, hukum Allah talak tepi, hukum Rasul dipertikaikan. Bukan kata hukum tubuh badan Nabi pun buat senda-senda. Nah, maka mereka ini telah menjadi sesat yang sangat terang. Bukan baru-baru nak sesat. Faqad dhalla dhalalan mubina. Tuhan tak kata fadhalla. Tuhan kata faqad dhalla. Qad ni kalau masuk di fi'il madhi, memberi makna taukid. Makna sesungguhnya bukan main. Bukan gurau. Tetapi memang telah menjadi sesat. Baru nak sesat ke sesat sikit-sikit. Dalalam mubina. Tuhan tambah pula. Lepas daripada fi'il madhi wak mari dengan masdar. Faqad dalla patut dalala. Menunjukkan makna kuat sungguh sesat. Memang teruk sungguh sesat. Mubina sesat atas darat dah. Terang-terang dah sesat. Sesat-sesat pun pergi ke Mekah. Faham. Siapa tak datang ke orang kapal terbang. Nah, hak orang hak sokong ulama dah dia pergi naik kapal terbang. Dia puak-puak lawan ulama sokong dajjal boleh naik kapal terbang. Nampak? Tak payah pergilah, hei. Faham? Tahun ni, daftar pergi Phuket ramai-ramai. Bapa haji tak pergi Mekah, pergi Phuket. Pasal ustaz ngajar orang tu, kalau lawan jamaah Islam, lawan hukum Islam, Tuhan tak terima haji. Dah baik pergi Phuket. Faham? Daya pakai kain eram, beli luar dalam, luar tiga lah, pergi duduk Phuket. Malam ni kerah, kan? Eh? Ha? Ada makan tau? Ha, ada. Kerah, kan? Kerah ni utung kita kalau kerah. Orang pun tak pernah mengajar. Ayah mari. Ha? Jauh sangat. Bukan nak kata siapa-siapa, nak rakyat beri faham. Tak kira siapa-siapa pun. Beri faham. Dia gitu lah. Dia tak boleh lah lain. Gitu. Dia mesti gitu. Dan kalau kita tak suka kepada hukum Islam, dah kita wajib anda. Labbaik Allahumma labbaik, macam orang gila. Faham tak? Labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Malaikat kata, bodoh. Betul ni. Dalam hadis kata malaikat jawab, bila kita kata labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab la labbaik wa la sa'daika hajjuka mardutun alayka. Tidak ada selamat datang pergi berambuh belaka jemaah haji yang menentang Islam, yang tak beriman dengan hukum Al-Quran, yang ragu-ragu dengan sunnah Nabi SAW, pergi berambuh belaka. Haji kamu kembali dengan kamu-kamu. Tak sahabat mari sini. Ni hadis Nabi ni. Bukan kita reka. Nak tolong rakyat, tolong kabar. Nak? Kalau tak kabar, tak reti. Patut benda ni cerita dalam khutbah jemaah. Ni dak khutbah jemaah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pergi berjalan jauh, kuncilah pintu. Memanglah kunci pintu bodoh. Apa benda khutbah? Dan sebaik-baiknya kunci itu naklah kita tinggalkan kepada jiran di sebelah kita. Bak baca kita. Ingat bak benda, bak kunci pintu sakit. Bukan hak di Pahang ni. Hak Terengganu. Hak Pahang. Boleh. Bukan kata orang abang, kata orang Terengganu. Dan makna tauhid itu mengesakan Allah dan sifat Allah dan perbuatan Allah jikalau banyak bilangan kainat apa yang berlaku sekalipun. Tauhid maksudnya kita tidak menyengutukan Allah pada nama, pada zat, pada af'al dan pada sifat. Itu makna tauhid. Tak percayalah ada orang lain yang boleh menyembuh selain daripada Allah. Bila abad berobat wajib hospital, dia kata ke doktor, terima kasihlah kepada doktor kerana telah menyelamatkan nyawa anak saya. Hodoh, bengong semua. Boleh menyelamatkan nyawa? Tak boleh. Kerana telah menyembuhkan anak saya, lagi syirik. Sebab tu kena belajar. Dia kata gini, terima kasih kepada doktor yang telah berikhtiar cuba mengubati anak saya. Betul. Yang telah berikhtiar untuk menyembuhkan anak saya. Ikhtiar tu kena debuh depan. Yang menyembuh ni sifat Allah. Nabi kata anta syafi la syifa'a illa syifa'uka. Engkau seorang saja yang boleh menyembuh. Tidak ada orang boleh menyembuh melainkan penyembuhan engkau seorang saja. Terima kasih kepada doktor yang telah menyembuhkan anak saya. Yang telah menyelamatkan nyawa anak saya. Mana boleh? Ini syirik. Kita umat tauhid. Ahad-ahad ni satu. Satu maksudnya satu saja yang boleh melakukan segala perkara, Allah Subhanahu Wa Taala. Lain daripada Allah, ikhtiar sahaja boleh. Cuba buat. Jangan kita sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman Nabi SAW sembah tok bekong, bila ditanya puak-puak Tansri Abu Lahab, yang mu sembah tok bekong ni, tok bekong yang menjadikan langit dan bumi, dia kata dah. Tok bekong ni wakil. Yang menjadikan langit dan bumi Allah. Maknanya beriman juga. Puak-puak Abu Lahab ni beriman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada puak-puak kafir musyriki Mekah hak sembah berhala ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Jadi tanya. Pak Lahak, yang mu sembah ni, Lata wal Uzza ni, berala-berala tau pekong ni, dia menjadikan langit dan bumi. Abu Jahal bodoh nak kata gitu. Abu Lahak kata, dah, Allah jadi langit bumi. Yang mu sembah ni wakil, perantaraan. Wakil, apa benda kerah kejung itu? Nak? Walaupun dia beriman, puak-puak Abu Lahak, Abu Jahal, Allah yang menjadikan langit dan bumi, tetapi dia telah melakukan syirik kepada Allah. Nak menyandarkan lain daripada Allah, ada sifat-sifat ketuhanan, maka jadilah Abu Lahab, Abu Jahal. Dan kuncu-kuncunya, Allah cop sebagai musyrikin, kafir laknatullah. Jadi kalau orang Melayu yang kata Tuhanlah Allah menjadikan langit, orang Melayu yang mengatakan bahawa Allah yang menjadikan syurga neraka, orang Melayu yang mengatakan Allah yang menjadikan segala-galanya, tetapi di samping itu dia menduakan Tuhan, menganggap ada yang lain pula yang seperti Tuhan, yang boleh menyembuhkan penyakit, yang berhak menjata apa benda ni, menolak ataupun menyusun hukum yang tidak bersesuaian, bercanggah dengan hukum Allah. Maka orang Melayu ni sama dengan puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal juga. Kalau tanya orang Melayu sekarang, serma kata Allah jadi langit bumi, tetapi bila mati wal'iyazabilah, jadi kafir macam Abu Lahab, jadi kafir macam Abu Jahal. Pasal walaupun kata Allah yang jadi langit bumi, tetapi mereka melakukan syirik kepada Allah. Syirik Tuhan tak apung dosa. Innallaha la yusyriku ai innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Taala la yaghfiru, tidak akan mengampun. Tak akan ampun an yushraka bihi, bahawa disekutukan akan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala sudi mengampun mereka yang mengerjakan dosa yang lain daripada itu. Dan kalau kata hukum menciptaan manusia lebih molek daripada hukum Islam, waktu dua kali syirik. Yang pertama menghina hukum Islam, yang kedua mengatakan tidak bijaknya orang yang menjatuh menurunkan hukum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengisbatkan Allah Taala ni bersifat dengan alim. Kan Allah ni alimun hakim. Bila diturunkan hukum, tidak ada yang lebih indah, yang lebih baik. Dan Dr. Masitah kata tak boleh buat undang-undang hudud. Sebab mencuri potong tangan. Mencuri sekali potong tangan kanan. Mencuri pula potong tangan kiri. Dah kali mencuri pula. Nah, kita tak patut buat undang-undang ini. Orang yang berkata tak patut buat tidak kufur. Sekurang-kurangnya fasik ataupun zalim. Kerana mungkin di dalam hatinya undang-undang hudud yang terbaik. Dia yakin lagu tu, cuma pas sekarang tak patut buat lagi. Mungkin lagu tu. Jadi tak kufur orang yang berkata kita sangka baik. Nah. Tetapi kalau ada pada perkataannya menghina hukum hudud, maka kata ulama-ulama manistahza'a bi ahkamillah fil Qur'ani faqad kafara. Barang siapa yang mempersenda-senda atau merengah-rengahkan hukum Allah dalam Al-Quran, maka sungguh telah menjadi kufur. Alhamdulillah. Dia kata orang mencuri tak payah kerak tangan. Kita beri dia pekerjaan. Oh, bodoh punya cakap. Tak ada orang yang paling bodoh daripada ni yang terlebih bodoh. Tak ada seorang pemimpin dalam dunia yang kata penjenayah kita beri kerja. Hak tak curi pun tak boleh kerja. Ha tak? Dan kalau beri kerja ke orang yang mencuri, kita hak minta 5-16 borang dah isi tak boleh kerja, pakat curi pula biar boleh kerja. Lala hacul lebu habis dunia. Batu orang bodoh tak boleh cakap. Yang heran ada juga orang beri PhD kepada orang bodoh. Nampak? Dan kalau curi tayar ditangkap, curi tayar kereta, dan ni dengan main-main bubur parking kereta luar rumah. Ada berlaku dah. Ne? Start malam, pagi dia start. Nata nak subuh kunang setengah. Tak nampak lah gelap. Tayar tak ada. Dia lapik dengan batu-batu. Sama eres dengan tu bawah dia tu, kereta. Dia pun buang angin tayar. Boleh cabut lah tayar. Faham? Boleh cabut lah tayar. Tuang bangun pagi pas semayang subuh. Start kereta tak berjalan. Masuk dia ada ha. Nah, oh, warna gini. Banyak hal mana ni. Jadi bila dia start kereta tak jalan, akhir-akhir dah nak kedera panggil Pomeng. Pomeng mari tengok. Pomeng mari pulih, Pomeng duduk dekat. Gelak lagi lah rumah. Mari-mari tengok pomen cek-cek-cek. Molek belah ke pomen kata kabureta. Apa semua. Tak. Dua kali pusing belakang dah tu pomen. Bila cerah pomen kata lah tayar tak ada. Molek dah. Tuang kereta dengan pomen sama bengong. Jadi kalau menurut Dr. Masyidah kata, kalau orang mencuri kita beri kerja, curi tayar, maka diberi pekerjaan sebagai manager kedai tayar. Kedai tayar kerja. Dah curi tayar. Kalau bapak bank, jadi manager bank. Oh, sedap. Nak. Orang curi besi, bom orang. Oh, jadi pegawai pewaja. Ha, dilantik. Ha, ini semua ni bodoh belaka. Nah, apa tak buat lagu tu? Orang alim tugasnya menyampaikanlah ucapan-ucapan yang apabila orang awam dengar, semakin cinta dan kasih kepada hukum Allah. Ni bila orang dengar, orang pun jadi ragu dengan hukum Allah. Ha, inilah ulama-ulama suq, ulama-ulama anjing. In tahmil alaihi yalhas, au tatruhu yalhas. Kalau kamu beri makan pun, ulama anjing seperti ini, mereka terjelek-jelek. Kalau kamu tak beri makan pun, terjelek-jelek juga. Na'udzubillah. Dan mana makrifat itu pada ahli usuluddin? Mengetahui segala yang wajib bagi Allah dan jaiznya padanya. Dan jaiz pada Allah dan yang mustahil atasnya atas Allah. Bukan lagi pada hak segala Rasul. Makrifat-makrifat ni maksudnya kena. Bukan pelik sangat. Diambil daripada perkataan tiga huruf ain, ra dan fa. Daripada urfun. Ma'rifatun pengenalan. Ataupun kenal. Kenal. Kenal apa? Kenal pencipta. Wajib atas kita ni mengenal pencipta kita. Bukan kenal nama, kenal sifat dia. Kenal sifat tu membawa kepada kita takut kepada Tuhan punya sifat. Kalau dah kenal sifat dia, kita tak takut. Kalau kenal nama saja belum tentu kita takut. Nah. Macam harimau lah. Nah. Kalau orang yang tak kenal sifat harimau ni, dia tak takut pada harimau. Orang yang kenal sifat harimau, orang kampung, orang darat, orang ulu, memang dia takut. Orang bandar tak kenal. Dia kenal nama je, harimau. Dia tak kenal backingnya harimau ni. Khubar ni sekali pegang tak tekak khubar, heret kita khubar. Kalau khubar boleh heret sampai gitu dah, ya kekek, mah. Lebih lagi. Tapi kalau orang yang tak kenal, nah, bila sebut nama harimau, tak ada apa-apa bagi dia. Tak takut. Orang ulu, kalau kata, rimah. Tengok ah. Sepetoy naik atas pucut, pucut cengah. Nah, tutum lagi naik atas. Pasal dia tidak legu kan. Orang kenal harimau. Orang bandar, dia boleh cakap pula, kat sitang ni tak ada rimah sekok. Dia tanya. Nak tengok rimah, nak pukul gambar. Oh, orang bandar. Orang kapur kata, jangan kata rimah gitu. Tak baik. Jagi dia tubik. Dengar dia, tiga uti bukit dengar. Betul tak? Dan kalau nak kata, kata tiger. Dia tak erti. Dan begitu juga Allah Ta'ala, bila orang tak kenal, orang kenal nama saja, tak kenal sifat Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah olehmu di antara sifat Allah. Allah Ta'ala ni sangat keras balasan seksa ni. Baru jadi rasa takut kenal sifat Allah. Nah, sebut nama saja ramai orang reti sebut nama. Tanya mak lempik, Tuhan nama apa? Nama Allah lah, brother. Takkan nama yang maha pula. Dia reti. Dia tanya ada joget atas petah macam anak kerum. Pagi petah yang malam lah TV. Dia tanya lepas dia joget dia curung. Tanya sikit kan. Nama Tuhan apa? Allah lah, dia kata. Semua boleh jawab. Dah takut tak Tuhan? Robot ni. Takut. Tengok jarum jet ni duduk lengan ni. Cerok masuk. Tak. Tanya sikit brother. Tuhan nama apa? Nama Allah lah. Gua cakap tu. Reti belaka dah takut dah. Tak ada takut. Pasal dah kenal Allah Ta'ala. Dak tahu tentang sifat-sifat Allah, bila tahu baru takut. Dalil dalam Quran kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya sahaja. Tak ada lah orang lain. Yang takut kepada Allah, hamba-hambanya yang tahu. Ulama ni bukan mana ulama ngajar ni ayat ni. Mana hamba yang tahu. Tahu apa? Tahu tentang kebesaran Allah. Tak tahu, tak ada hak. Dia Allah ni gini, kalau kita kenal kasih dan takut. Dunia ni kalau kita kenal, kita benci. Dia kena orang yang berebut dengan dia ni. Kalau tak kenal, dia gitu. Allah ni barang siapa yang kenal dia kasih. Dunia ni barang siapa yang kenal dia akan benci. Tu. Dah kita kenal dunia, kita tak kenal. Dalih kita duduk jauh dunia. Maknanya kita tak kenal dunia. Orang kenal dunia, dia benci. Walaupun ada dunia dalam rumah dia, rumah besar, kenderaan mewah, tapi hatinya benci pada dunia. Orang kenal tu. Bukan orang-orang kenal dunia, orang-orang benci orang tak. Orang tak ada piti, tak ada piti itu bukan orang tersauh. Faham tak? Belum tentu. Jalan nunduk. Tersauh pun. Apa? Itu jalan nunduk. Hei. Tersauh bukan jalan nunduk. Dah tu. Tu sakit tekak. Apa jalan nunduk pula tersauh? Tersauh ni hati. Orang lain nak banding dengan dia. Dia yang tak boleh. Walaupun ibadat banyak. Muka daripada jauh tu senyum mewek dah. Tu tersauh. Payuh sangat. Beramal dengan semua sunnah Nabi. Bapak tak tahu Rasulullah SAW. Rasulullah ni 3 kilo lagi nak sapa kat kita, senyum dah muka. Ni tak tahu muka macam rimah. Tak tahu apa pun dah. Ustaz pula muka macam ke singa nak makan orang. Ustaz apa gitu? Tok imam muka ke ni? Baikai nak mampu. Bukan faham ni tergantung. Di Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jumpa orang senyum. Orang kecil biasa tu. Jumpa orang senyum, tok imam, tuan guru, ustaz, tengok muka orang senyum. Tapi jangan tak ada orang senyum. Tu berat nanang. Kata gua ana tok imam ni senyum apa? Dia seorang ni lah milik. Kata dah lama tok imam ni. Kita kena cari timbalan lah ni. Dah apa sejak ni tok imam ni. Tak pasal kita khabar ramai, hak darjat ustaz, tok guru orang, mengajar agama, kelas bawa orang semayang, kerja tukang bang, azam, hak berkait dengan agama, muka tak senyum ke orang. Muka dah lah uduh. Kalau dia comel ni tak senyum jadi uduh. Dah kalau muka uduh, 4 kali uduh lagi. Betul tak? Muka uduh-uduh sikit senyum, comel juga. Dah kalau muka uduh tak senyum, tengok kemang ulu. Ni banyak benda-benda tak tu. Dia berasa bangga benda tak kenal dunia. Dunia boleh ambil tapi jangan makan sampai kening mata kain. Jadi ikan tigri, jangan jadi ikan tukang kaduri. Ikan duri ni bahan mata kain dengan batu-batu timah nak kelang. Bodoh punya ikan. Ikan tigri ni kita buat mata kain bawah ni. Di bahan kat belakang. Sup betul. Betul-betul kat mata kain. Separuh ikan kembun duduk dalam mulut dia, kat depan tak kena. Harus gedik. 18 riyal sekilo. Orang sekolah mahalu. Ikan sekolah. Ikan bodoh, nampak 15 riyal. 15 ekor, 4 riyal. Ikan duri. Nampak benda. Kadang-kadang tak ada bopan, bahan juga terkain. Ambil dunia, jangan we kena mata kain. Faham? Tidak heret dengan kita-kita. Terjun dalam lubuk dunia. Maka orang yang kenal Allah, kenal dengan zat tak, kenal dengan sifat. Kok mana? Sekadar yang beritahu pada kita dalam kitab, dalam sunnah. Jangan nak reka-reka lah sifat Tuhan. Sekadar mana ayat mari dalam Quran, sekadar tu kita kenal. Lebih-lebih, malaikat yang mukarrabin tak kenal Tuhan. Yang kenal Allah, sebenar-benar kenal, Allah Ta'ala sendiri. Patut ilmu, hak kata ilmu sebenar-benar kenal, ilmu karuk. Ilmu hakikat insan tu, kitab buku hakikat insan tu, siapa ada tolong bakar. Buku tu boleh cing atas buku tu. Boleh buat rasul tahik berok. Boleh. Buku tu telah difatwa, barang siapa yang simpan haram, caya jadi kafir kekal patak mereka. Tu. Buku hakikat insan, buku Nur Hidayah, comel. Bahabat ketuhanan tu, ilmu sesak belaka tu. Belajarlah orang ramai gini. Jangan belajar sesek-sesek. Tu ilmu hok main apa benda ni bubuh gambar raja manusia kak ninung kak nila malik kak niba tu ilmu asal daripada ajaran bahai satu cabang daripada agama Yahudi duk ngapa juga kak pusat lah malik, kak peha hamzah, nak kak berduk tekok, nak apa awak benda? Nak? Nak apa awak benda? Semayang tak reti lagi. Nak? Dunia ni najis yang ditutup dengan perhiasan yang begitu cermin. Siapa kata? Rasulullah kata. Dia kata lagu mana? Ad-dunia jifatun. Dunia itu adalah bangkai yang sangat busuk. Najis yang sangat kotor. Watullabuha, orang yang sangat kasih kepada dunia, kilabun. Anjing. Kalau kita kasih sangat ke dunia, Tuhan Nabi kata kita kilabun. Tahu kilabun, anjing. Anjing berahi ya, atau siapa? Tak? Ha, tidak berahi kat bersih-bersih anjing. Dia berahi tong siapa ke perut-perut ikan. Nah, Imam Ghazali kata dunia ni ibarat najis. Nampak? Yang ditutup dengan tepung kat luar ni. Dia kata seorang laki-laki dia berjalan. Dia tengok kat belakang kedai kuih. Orang buat goti. Nah, dia buat goti, dia ambil tepung, buat camik-camik, dia pun buat lubang tengah. Buat lubang tengah, dia pun rohok kat tengah lubang tepung. Rohok. Dia tengok orang tak nampak, dia pun tutup. Ijia masuk dalam inu. Dengan rohok. Dah banyak ada, 2 cawang rohok masuk dalam tu. Dia tutup balik tepung tu, dia bubuh dengan skrim, dengan apa, bubuh dengan bunga raya, tulis. Selamat Aidilfitri. Tu dunia. Maka orang yang nampak ke pintu belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kenal hakikat dunia. Kemudian Nabi pun larang orang ambil dunia, orang larang, orang marah Rasulullah. Kuih-kuih ni bila wagi orang berebut makan. Orang yang tengok ke belakang kata, jangan makan. Orang hak makan kata, ni sedap padahal, apa mula larang kami makan? Tu. Bantai dah kita. Molek-molek ada. Molek-molek. Faham tak ni? Takkan tak faham, so berjalan lah. Nah, mudah je. Kenal Allah. Kalau kenal nama saja, tak kenal. Kenal nama raja, tak kenal macam mana raja. Sifatnya lagu mana. Tak kenal, kenal nama. Bila kita tepuh bau dengan raja, kita tak tegur. Betul tak? Cuma kenal nama. Rupa tak kenal. Dah orang kata nama ni raja, dia sebut tak nama tu. Dah rupa dah kenal. Sifat mana ketahu. Bila dia tertepuh dengan raja pun dia tak segar raja. Dasar kata nak hormat. Pasal apa? Dia tak tahu ni raja. Dasar dia hanya ingat namanya saja. Maka begitu juga bila kita, bila sebut saja nama Allah, tak ada berasa takut. Tak berasa takut. Pasal tak kenal sifat Allah. Yang kita takut manusia. Barang siapa yang takut kepada manusia, makhluk tak takut kepada Tuhan. Barang siapa yang sangat takut kepada Tuhan, semua orang takut kepada dia. Gitu. Nah. Binatang pun takut kita kalau kita takut Tuhan. Dah kita tak takut Tuhan, binatang mana nak hormat kita? Nah. Binatang mana nak hormat kita? Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima. Nah, seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ular tak petik dia. Singa tak terkang kalau dia berjalan. Pasal apa? Takut kepada Allah. Sayyidina Umar sangat takut kepada Allah Taala. Nah, syaitan takut Sayyidina Umar. Setan takut. Kita menatang takut kita. Cicak berok tapala kita. Malah layar orang ni baik berok. Faham? Ha. Dalam kata rimah. Kalau rimah, 2 kali aung licin kita. Dan apabila ketiadaan bagi seorang salah suatu daripada yang tersebut itu, maka tiadalah baginya agama Islam dan tiadalah sah taatnya dan ibadatnya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya wal'ayazabillah. Tidak ada iman, tidak ada Islam pada dirinya, tidak ada tahid, tak ada makrifat, tak ada apa-apa. Dan kalau kita siapa nak bagi khabar. Nabi belajar dengan Jibril alaihi salam. Belajar. Nah, kita siapa tak mau belajar hebat mana? No. Hebat pada Nabi ya pula. Bak semayang nang Jibril mari ajar Nabi. Nampak? Turun daripada Isra' Mi'raj pada waktu subuh. Tak semayang lagi. Kerana belum tahu kafiat semayang. Zuhur tu datang Jibril alaihi salam ajar Nabi. Cara-cara semayang. Dan mengenal waktu semayang. Belajar Nabi. Kita tak mau belajar. Padahal cari piti. Ya? Cari piti. Sama dengan orang kapit. Cari piti. Orang putih gini. Cari piti tengah garik. Duduk kedai kopi. Wawawawawawawaw macam orang bodoh. Nak. Main bola lagi dah. Nampak bola lagi senang. Dah nampak dah bola. Berhenti main bola. Bukan pergi masjid. Pergi kedai pula. Roti canah tiga. Teh tarik tiga. Itu kan. Sembang-sembang-sembang orang bang isyak. Nak. Tiga kali, empat kali buat. Hitam dah hati. Bila hati hitam. Gelak gambar tu. Nasib baik, boleh lipat balik mari masjid surat. Nasib tak baik, kekal sampai ketua. Gitu kan. Sampai masa, panggil Tik Imang pergi rumah. Tik Imang, Tik Imang. Boleh pergi rumah tak sekejap? Buat apa? Ayah, dah buat apa? Nak mampus tau. Ha. Kata mampus senang, tak reti bahasa ingat. Orang bang sampai cabut spekar-spekar, tak mari juga. Sampai mati, tak bila bang ada. Mati bang. Ha, daripada muda jadi bila mati yo. Ha, dah mari juga Allah berat nanang tu. Puak ni berat ni, puak ni. Kita ambil lah, kita tak salah kata bang, kita cabut. No, hong, speaker atas. Oh. Kita pergi serekut, tak pala dia kedai kopi. Kita bang kuat, dah hari. Kita hari kau. Hei, puak ni. Dah hari. Dan awak kan ni, dah awak kan ni lah. Ambil tukur, awak kan nukang. Lepuk, lepuk, lepuk gitu je. Tak reti bahasa ingat. Tai mati kerah nak nyusuh orang masjid. Tolong lah Tok Imam dah. Kita tengok sikit dah. Mok nampak macam dah lama dah. Mok khok. Khok bunyi. Ha. Masa hidup dah mari surat mok. Buang pusing. Piang-piang pusing. Nak. Dah benda nak jadi. Tolong khabar lah. Adik kakak. Tok nenek. Marilah kat orang belajar agama. Biar ada makrifat, ada tauhid, ada iman dalam hati. Biar kenal halal haram ni. Biar mati dalam berulang ni. Mari dengar ni. Man mata fi talabil ilmi mata fi sabilillah. Barang siapa mati dalam duk berulang, mari belajar ilmu agama, mati pada jalan Allah. Ni mati di rumah, tengah pegang fitih ni, tengah bilang fitih. Mampukah gitu? Ada di Terengganu mati, tengah bilang fitih dalam bank. Lepas tu sebab, bau jatuh. Fitih berkembul. Dah banyak. Ada 5-6 ribu eh. Mati. Atas mayak piti ni. 50, 50, 40, 30. Ha? Nak orang bilang minta bindu jangan mampu gitu. Nah? Ha? Sungguh. Orang nak mati dalam sujud. Nak tak mati dalam sujud? Nak? Nak tak? Tambuh. Dah umum nak melapai. Lepas orang tanya mati dalam sujud pun tambuh juga. Nak ha? Nak no, tapi tak bolehlah learning kau. Nak lama sikit lagi ha. Ha kata begitu boleh tahan kira. Dah apa kalau kata nak mati-mati lalu lagi? Dah. Nah. Dia kena sapa aja iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Datang aja dulu. Ada orang dah ni nak jawab mati. Takkan mati. Tak mati kalau tak sapa masa. Datu yang mati sapa masa? Nah. Ha. Bukan dengan sebab tinggi mati. Bukan dengan sebab bunuh dah. Allah yang mematikan. Dah pada cakap, cakap tak apalah. Hakikat, bukan. Allah yang matikan. Terjun bangunan, tekad 16. Tak mati. Nak. Gelacah tangga, dua tekad. Bapurah tu. Patut tok. Nak. Budak jatuh bangunan, tekad 8. Pung, jatuh talbakoni. Patut kaki. Tekad 8. Dalam area metro, orang laki-laki dewasa jatuh katil. Mati terus. Barali tendang di bining. Orang puan kali tidur buah. Orang puan sini tak tahu kalau dia terganu. Orang puan tidur buah. Masa dia tidur, kita tidur dengan dia tu muka, ngadap muka. Bila kita kejut subuh, kaki dia tak muka gitu. Sini lebih kurang tu juga tak? Jadi biar ada agama hidup kita ni. Tak ada agama tak boleh. No, nak main, main. Nak berhibur, berhibur. Dia bukan nak suka belaka. Siapa-siapa masa cari makan, cari makan. Siapa masa nak buat cari buat rumah, buat rumah. Siapa masa nak beli kenderaan, belilah kenderaan. Tak ada masalah sikit pun. Jangan tinggal lima waktu. Kuliah-kuliah jangan tinggal. Dah kita carilah panjang pagi balik petang boleh takkan. Satu jam ya mari. Kuliah maghrib tak boleh. Nah, ambo hebat benar. Ada kata tak lupa kita pada akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Baru betul. Sebab ni dalam kuliah-kuliah seperti ini, kita boleh dengar hukum-hukum syarak. Banyak yang kita tak faham hukum syarak. Begitu begini, begitu begini, kita langgar. Tak kus milang. Pasal pada menyatakan barang yang wajib bagi hak Tuhan kita Jalla wa'azza dan yang mustahil padanya Allah dan yang jaiz padanya pada Allah. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Eh? Boleh? 45 minit ni. Boleh eh? Dah sejam lah ni. Eh? InsyaAllah. Kita baca soalan hak berserah dulu dah. Eh berserah hak ni cenderawasih baki baru ni. Baik. Ha ni dia tanya wang pengagihan, pendapatan dan bonus ASB haram digunakan kecuali untuk maslahat umum. Ha. Dia tak tanya, dia tahu dah haram. Neh. Dividen-dividen ni dia kata haram. Kecuali untuk maslahat umum. Ne, untuk kegunaan orang ramai. Ne, dividen bonus-bonus ASB ni. Dia kata, bolehkah saya gunakan duit tersebut untuk satu, derma duit minyak ustaz jemputan yang datang ke masjid? Pulak dah. Gua ni yang jadi ngenak itu apa? Sakit jemput. Eh? Berilah ke orang lain kalau mari makan. Orang mari betul benar, mari nak kabar ni, nak yang bahan kita piti reba pula. Sakit semua orang ni. Dah apa jadi gitu? Tak boleh. Untuk maslahat orang awam. Buat tandas masjid, buat pagar masjid baru. Nak? Nak bersih kawasan pondok. Dah? Nak buat balasah tempat berehat apa semua. Itu maslahat orang awam. Jambatan dalam kapung, titik-titik kecek tu. Tu guna duit haram. Boleh? Dah? Jangan kita buat haram duit yang kita telah terbuat hak lepas-lepas. Sekarang kita misal dah. Hak bunga-bunga itu jangan simpan dalam buku ambil. Nak guna untuk individu tak boleh. Mereka makan ke orang tak boleh. Derma biar orang makan sedekah. Orang minta sedekah surat benda di pasar-pasar tak boleh. Siang ke dia. Beri hak boleh. Sedekah kita tak boleh. La tukbalu sadaqatun min gululin. Tidak diterima akan sumbangan ataupun sedekah daripada harta yang tidak baik. Yang boleh buat, boleh maslahat orang ramai. Nah, lopok banyak, beli batu selori, duit guna duit riba tadi. Nah, untuk tambun jalan. Orang ramai lalu, tak lecoh kereta dia. Itu boleh. Mereka makan ke ustaz pula dah. Ha? Malam hari dah aku sini. Mereka duit gini. Nah? Ah, ha, terima kasih. Ha. Mulanya. Bukan, orang. Jangan buat gitu. Neh. Ha. Membeli alat keperluan bilik darjah, poster, langsir dan lain-lainnya boleh. Satu boleh. Derma bina pondok mak tahfi dan lain-lain. Boleh, tetapi hendaklah buat perkara-perkara yang tidak digunakan oleh pelajar dulu untuk belajar. Tandas dulu, buat guna tandas lepas dia buat tempat belajar, buat tandas dulu. Nak, buat tempat-tempat belajar ni nak lebih berkat sedikit. Jadi duit-duit haram ni buat tandas dia, buat tempat masuk, buat tempat lalu, buat pintu pagar, nak bumbung ke apa, boleh. Individu tak boleh, we makan korang, buat makan ramah tak boleh. Apa hukum menggantung ayat Quran di dinding? Saya dengar seorang ustaz mengatakan haram jika ia dijadikan perhiasan semata-mata tanpa dibaca. Baik. Dia kata hukum gantung ayat Quran pada dinding. Seorang ustaz dia kata haram gantung ayat Quran di dinding. Kalau bukan tujuan nak baca, nak perhiasan saja. Setakat yang kita tahu tidak haram, walaupun untuk perhiasan. Nah, tidak haram setakat yang kita jawab ni kita. Nampak gua ni setakat kita tahulah. Nah. Nah, walaupun kita tak baca, kita beli perhiasan tu tak haram. Nampak? Boleh kita tampal pada dinding. Kalau kita beli, kita tak baca haram, maka haramlah kita tak baca Quran. Kan kita beli Quran lawa-lawa tengok comel di Mekah, Madinah, beli Quran balik. Jarang baca. Dah siap? Dah. Dah rugi saja luput fadilat kerana meninggalkan baca Quran itu taklah haram. Tetapi luput fadilat yang banyak. Duduk saja tak baca Quran. Baik baca Quran. Jadi kalau kita buat perhiasan, pada perhiasan benda-benda lain yang mengaruk-ngaruk, baik perhiasan ayat Quran. Yang haram ni yang kita tahu perhiasan ayat Quran yang berbentuk makhluk yang bernyawa. Patu haram. Yang setengah-setengah rumah, gambar ayat Quran dibuat bentuk seorang yang sedang semayang tahiyat awal. Pernah tengok tak? Dia dah begitu. Itu haram. Fatwa daripada Mufti Indonesia. Di dalam kitab Taudihul Adillah. Haram. Dan seorang mufti lagi, tak silap, daripada Al-Azhar, mengatakan khot bentuk burung-burung bangau dan seumpamanya. Macam bentuk Kul Huwallahu Ahad Surah Ikhlas. Banyak dibuat dalam bentuk bangau, burung dan sebagainya. Di sebelah-belah negara teluk. Kalau kita pergi rumah orang Arab, setengah tu jenis-jenis dak warung ada, jenis dak mengaji. Comel lah. Kul huwallahu ahad tu disebelih. Dengan khot diwani, khot jali dan sebagainya. Tapi berbentuk burung bangau. Sedang terbang, sedang minum air. Comel dia buat. Hal tu haram. Kerana berbentuk, apa benda, makhluk yang bernyawa. Kalau buat bentuk masjid, tak ada ulama kata haram. Neh? Macam surah Kul a'udzu birabbin nas, bentuk masjid. Tengah kediang alik tu dibuat macam kubur. Itu tak salah. Kerana masjid bukan benda yang bernyawa. Neh, adapun perhiasan ini ayat kursi, surah Yasin dan seumpamanya. Walaupun kita tidak baca, setakat yang kita tahu dak haram kita gantung dinding. Neh. Sewaktu sedang solat, adakah dibolehkan menutup handphone seperti yang tertulis dalam buku ni? Nah, ada satu buku. Dia khabar dalam buku tu macam-macam lah benda-benda. Di antaranya kalau kita sedang sembahyang, berbunyi handphone kita mengganggu orang ramai, boleh tutup. Jadi soalan ni, boleh tutup tak kalau handphone kita berbunyi? Ini masalah canggih lah. Handphone ni baru 10 tahun lebih kurang tak? Sepak kita ni. Lebih kurang 10 tahun baru ada. Dulu tak ada masalah ni. Maka tak ada sebutlah mana-mana kitab fiqh. Yang sebelum daripada ni tak ada sebut lah. Nah, ini semua ni berhajat kepada ijtihad fuqaha-fuqaha mutaakhirin. Bagi pendapat saya lah, menutup handphone di dalam semayang ini memang tidak membatalkan semayang. Nampak? Tidak membatalkan semayang. Nah, melainkan kita buat handphone dalam semayang. Itu lain. Memang asalnya kita sepatutnya mematikan bunyi. Mematikan bunyi. Sama ada kita guna vibrate gegorang saja atau tidak berbunyi. Atau ditutup terus. Nak tutup terus, projek besar apa? Faham tak? Korang-korang masuk kat mesej. Tak apalah, tambah tutup. Pasal pun meniaga besar, jual besi-besi buruk. Maka, kadang-kadang kita ni lupa. Dia berbunyi juga. Maknanya kita terlupa nak tutup. Dia berbunyi. Kita pun matikanlah. Katakan adalah dalam kocek. Kita pun semayang. Saya dah baca lagi buku ni. Bukan kata saya baca lagi. Dia setiap dengan potong stek dalam soalan. Tapi kita dah baca lagi buku ni. Ini sekadar ilmu yang kita tahu. Maka bila berbunyi, kita pun tutup. Dan ke tak berbunyi dah. Lepas tu batal tak semayang. Nak batal tu mesti ada sabar. Sebab apa batal semayang? Hukumnya memang berat sebelah tak batal lah. Kita rasa, kita yakin lagu tu. Kerana zaman Rasulullah SAW, Nabi membenarkan para sahabat memukul ular dan kala di dalam semayang. Ular dan kala lalu lipang depan nak ketik kita. Kita tengah semayang, ambil batu, pok, tak batal semayang. Cuma bezanya, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak berkait dengan semayang tidak bolehlah kita lakukan 3 kali berturut-turut. Jadi kalau pok, pok, pok, batal semayang. Dia gitu. Tapi hadis tentang membunuh lipang, kala jengking dalam semayang, hadis sahih. Nampak? Ada disebut oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Hadis itu sahih. Maknanya kalau tengah semayang boleh kata maknanya ular yang lalu depan kita, maka setakat matikan handphone takkan batal. Lagi pula handphone tu mengganggu pula orang lain. Kalau bunyi tuk-tuk-tuk pun terganggu dah kita. Tak, kita tak kosyok dah. Muka macam kita kali mutu ni. Faham? Baru balas dengan bini pula. Orang sebelah pula bunyi tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Kita pun tuk-tuk khapuk. Faham? Panah kot aku. Jangan main. Dah ni pula lagu pula. Macam-macam lagu. Telefon tu imam pak lagu Power Ranger. Mana boleh ada. Kacau ni tu imam. Kali budak kecil mana siapa? Jadi tutup dibolehkan. Walaupun menjadi perkara yang tidak berkait dengan sembahyang, jadi ingatan kita terganggu dan awak ni dah salah, sepatutnya tutup pada awal. Tak, manusia ni dia banyak lupa. Jadi tutup telefon tak patah. Jangan jawab telefon. Jawab patah. Lama jawab tengah rokok. Hello. Tu watak tu. Balik awal tu. Neh. Tak watak. Neh. Dan boleh. Boleh apa benda ni, kita buat beberapa perkara lagi memang ada dalam syarak, tapi benda ni pelik lah, jarang disebut dalam kuliah-kuliah. Jadi boleh buat. Tapi kita tak kata apa yang ada dalam buku ni benar belaka kerana kita tak tengok lagi buku. Tapi setakat maknanya mematikan handphone memang molek. Jangan biarlah. Ada orang dia kata dah boleh gerak dah, biar gitu lah. Dia senyap gitu dah, kalau orang tengah senyap gitu. Kalau semayang bising tak apa, tu imam speaker kuat. Dan kalau semayang semayang sok, nah, tulang dia punya bunyi pula kuat. Nah, teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Tu imam kata nata mana pula ni. Faham tak? Memang nak maki hamu dia dalam hati. Jadi punah jana habis suti masjid. Nah, baik gitu, raba. Tapi telefon ni jahat. Bila tangis semayang kita raba payah nak kena. Bang, luar semayang senang kena. Dia memang setan dah situ. Nah, dia nesu dekat nombor ping. Hukum beli barangan buatan Yahudi yang nyata menentang Islam seperti Milo, Nescafe, barangan Nestle, KFC, McDonald's, FN, Coca-Cola dan semua jenis rokok kecuali Cleopatra. Dan berbagai jenis lagi yang rata-rata digunakan oleh umat Islam. Ada ulama mengatakan haram, minta penjelasan. Baik. Dia banyaknya apa ni, produk-produk daripada syarikat syarikat kufar yang berada di pasaran negara kita ni. Neh. Yang terbaik sekali kita gunalah barangan-barangan daripada negeri orang Islam. Tetapi tidak sepenuhnya barangan-barangan tak dapat menandingi lagi ataupun menguasai pasaran sekarang. Tak banyak lagi produk-produk. Nah, banyak lagi yang kita perlu beli daripada orang kafir. Baik. Maka negara kafir yang bersahabat dengan Yahudi ni dia ada dua. Syarikat kafir. Bukan negara kafir, syarikat kafir. Neh. Syarikat tu dia ada negara yang asal dia. Satu syarikat yang mereka ini tidak memberi sumbangan secara langsung kepada Yahudi. Tetapi negara mereka itu baik dengan orang Yahudi. Yang kedua, syarikat yang memberi sumbangan secara langsung kepada Yahudi. Seperti Coca-Cola. Contohlah. Maka Coca-Cola ni memang haram. Tidak ada khilaf. Kerana dia secara langsung. Daripada setiap satu botol Coca-Cola, dia akan didermakan lebih kurang 8 sen. Ataupun 7 sen untuk membeli peluru tentera Israel untuk buat tembok orang Palestin. Direct dia akan derma. Nah, sebab tu Coca-Cola haram. Mana-mana ada kedai-kedai kampung jangan terima Coca-Cola. Bukan kita nak keping suruh mampu Coca-Cola, bukan ni pergi perniagaan. Tapi direct dia secara langsung. Syarikat Coca-Cola dia derma daripada setiap botol Coca-Cola kepada rejim Zionis untuk beli peluru untuk serang orang Palestin. Ada pun syarikat-syarikat lain, negara mereka sokong Yahudi. Bukan syarikat tu secara langsung. Tak. Syarikat yang paling kuat sekali, Coca-Cola. Coca-Cola ni iklan-iklan dia di luar negara. Iklan dia di Israel. Iklan dia di Amerika. Dia buat gambar-gambar Coca-Cola. Tok Imam pakai baju Coca-Cola. Tengah sujud. Kubah Masjidil Aqsa tu Coca-Cola. Nah, ditulis itu. Dibuat kubah Masjidil Aqsa, ditulis Coca-Cola, bawah tu ditulis drink Coca-Cola, support Israel Army. Kill Palestine. Minumlah Coca-Cola. Sokonglah tentera Israel. Bunuhlah orang Palestine. Ini contoh. Syarikat yang secara langsung haram. Tidak ada khilaf. KFC ni dah sah pergilah. Nah, dah sah pergilah. Apa yang kita nak kaya? Kita kayakan orang Islam lah. Mereka kan benda yang kita tak dapat tidur. KFC kalau kita tak makan jadi mati lah kita. Tak ada hal saja nak sombong saja. Tak ada benda. Lain benda yang kita nak beli, tak beli, tak boleh. Macam Jepun. Jepun ni tak beri sumbangan syarikat dia kepada Yahudi. Syarikat Panasonic ke Sony, mereka tak derma pada tentera Palestin. Cuma negara Jepun dia baik dengan Yahudi, tak balas. Nampak? Maka kita darurah dibenarkan membeli barangan Jepun. Dan kalau barangan Jepun boleh beli juga, nyanyi lah kita. Dah kaki ayah di Jepun boleh beli juga. Nah. Ha. Ha, jadi kena tengok-tengoklah keadaan, eh. Ha. Memang pada asas derma kita tak mau beli. Eh, tapi darurah nawak guana. Tapi Coca-Cola dan beberapa lagi produk kita kena kenal pastilah. Tolong jangan belilah. Kalau ada kedai, kita ada restoran, jangan bubuh dalam kedai. Eh, kita beri sumbangan, bukan sumbangan saja, dalam membunuh rakyat Palestin. Seorang pemandu teksi yang suka berjudi telah menggunakan wang yang dimenanginya bagi membaik pulih teksinya atau mengisi minyak untuk kegunaan mencari rezeki. Kemudian rezeki yang diperolehi itu digunakan untuk berkahwin, memberi nafkah kepada anak isteri dan mengeluarkan zakat fitrah. Apa hukum menggunakan sumber yang haram bagi mencari rezeki yang halal? Adakah boleh menggunakan sumber yang haram mencari rezeki yang halal ditakrifkan sebagai darurah? Apakah kesannya kepada institusi kekeluargaan pemandu teksi itu? Apakah boleh digunakan oleh isteri atau anaknya setelah mereka mengetahui sumber yang ada pada awalnya digunakan oleh manusia itu mencari rezeki adalah haram? Baik. Soalannya kita jawab rekan sudahlah. Dia ni suka judi. Menang daripada judi ni buat beli teksi. Neh. Ha? Menang daripada judi untuk baiki teksi bolehlah buat cari makan. Tak judi dah. Katakan teksi itu kalau nak berjalan memerlukan RM6,000. Dia pun tikang-tikang ekor, main ekor, main ekor, main pala, main ekor, main ekor, main pala, main kaki. Kena ekor. Kaki tak kena, kena ekor. Faham? Ha. Kena dapat RM6,000, dia pun baiki teksi. Molek-molek ada dengan duit yang haram, dia pun cari makan. Senanglah dia boleh taruh duit, menikah dah. Nikah dengan anak tak kaya ekor sendiri. Faham? Ha. Menikahlah dia ni, boleh anak. Dan lepas tu, anak bini dia tanggung ke tak? Anak bini dia tak tanggung. Dia yang berdosa dengan dosa yang sangat besar kepada Allah. Deteksi makan minum anak bini yang berlarutan daripada sumber yang haram untuk memulihkan teksi itu tidak haram. Dan berkat, berkat tidak ada berkat. Berkat lain, haram lain. Haram ni hak duit dia menang judi je. Faham lagi? Menang judi, dia pun buat baiki apa akak injin, beli piston, beli apa. Lepas tu molek dah lah. Dia pun cari makan. Dapat duit yang halal. Daripada baiki wang yang haram. Maka apa yang didapat kemudian daripada itu tidak ada keberkatan. Apa makna keberkatan? Makna keberkatan ni, sumber yang didapat itu tidak menolong dia untuk mendekatikan diri kepada Allah. Anak bini dia begitu juga. Apa yang masuk dalam perut mereka, walaupun halal, tapi sumber yang asal daripada pokok yang haram, tidak akan jadi barakah. Tidak akan beri bantuan kepada mereka untuk mudah berbuat ibadat kepada Allah. Jadi payah nak mendekati Allah dan sebagainya. Kita nak ni berkat. Bukan kita nak halal saja. Nak halal dan berkat. Berkat mana ziyadatul khair. Dengan sebab pendapatan ini, kita semakin dekat dengan Allah. Dengan sebab gaji sebanyak ini, anak bini kita semakin kenal hukum-hukum Allah. Itu mana berkat? Haram? Haram lain pula. Ha, itu lebih kurang lah. Ha, jawapan yang kita reti jawab. Sebuah rumah yang mempunyai dua sumber saluran air. Pertama dari selepas meter dan kedua sebelum meter. Yang dibina sendiri oleh tuan rumah tersebut bagi mengelakkan bayaran kepada pihak JBA, Jabatan Bekalan Air. Diketahui bahawa air adalah kurniaan Allah yang tak boleh dijual beli. Apakah hukum menggunakan air dari sumber kedua itu bagi tujuan makan, minum, cuci, berwuduk, mandi hadas dan sebagainya? Baik. Ha, ini pomeng air. Neh, pomeng bagian pahit. Neh. Dia kata rumah dia ada meter. Sebelum daripada meter, dia buka, dia buat satu paip. Selepas meter, dia guna paip masuk dalam rumah lah. Lepas tu meter berjalan. Nah, maknanya kalau dia guna hak selepas daripada meter, nah, dia kena bayar bulan-bulan RM15 atau RM10. Tapi kalau dia buat satu saluran dicuri air sebelum daripada meter, lepas tu tak kena bayar kerana tak sampai kat meter. Dia kata boleh buat tak lagu tu? Sebab apa? Air kami milik Allah, mana boleh jual beli? Jawabnya, perbuatan tersebut adalah haram. Tak boleh. Memang air tu free, tetapi belanja nak ambil, nak masuk dalam paipmu tu bukan free. Orang habis piti pula dengan klorinnya RM100,000 harga. Dengan upah pegawai-pegawai dia pula, hak bagian loji pula, hak bagian ni pula, hukumnya mereka buat kerja air ni fardu kifayah dah. Memberi bantuan kepada manusia. Kalau kita nak air free boleh, air telaga lah kali. Ha tu tak boleh jual beli. Air laut nak, tak boleh jual beli. Air sungai tak boleh jual beli. Tapi kalau air saluran orang lain, maka boleh jual beli. Tuan dia yang habis duit, boleh jual beli. Sebab tu dalam kitab fiqh, dalam bab saliran, ha, maknanya dalam bab zakat, nak bayar zakat, ha, dia mengiktiraf akan apa benda ni, ha, tentang jumlah persen zakat daripada tanaman bijian. Maknanya barang siapa yang tanam padi, tanam gandum, dia menggunakan air yang percuma, maka zakatnya besar, kena keluar persennya besar. Tetapi siapa yang tanam padi, tanam gandum, seumpamanya tanam kurma, dia menggunakan air yang dibayar. Ha, bermakna, bermaknanya ada dah zaman bayar air zaman Nabi. Kena bayar air tu. Air selalu orang yang orang gali. Nak boleh, dia pun buka masuk dalam kebunmu. Kena bayar lah. Maka persen zakatnya adalah rendah. Menunjukkan Islam ini mengiktiraf kalau kita buat saluran air, kita habis belanja, walaupun air itu daripada sungai, belanja merawat dan sebagainya, kita boleh cas kepada orang. Yang tak bolehnya cas lebih daripada yang berpatutan, kerana sumber yang asli itu adalah percuma, maka kita cas sekadar patut sahaja. Ha, tu dibenarkan oleh syarak. Ha, jadi ni nak curi air tak boleh ya. Ha. Apakah benar hukumnya harus menggunakan minyak wangi yang mengandungi alkohol, menggunakan absolute ethanol dan bukannya daripada jenis denatured alkohol yang boleh menyebabkan mabuk? Baik, sekarang ini dikatakan dah ada pula daripada alkohol yang tidak memabukkan. Walaupun dia itu tidak memabukkan, tetapi katanya pakar-pakar daripada pusat yang mengkaji cara pembuatan alkohol ethanol seperti ini, memang tidak memabukkan, tetapi dia tetap masih dikira sebagai najis. Walau bagaimanapun, kita pergi kepada penggunaan lah, ha, minyak-minyak wangi yang ada alkohol. Ada dua pendapat ulama sekarang ni. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, tidak sah semayang, kerana tidak dimaaf najis yang ada pada alkohol. Kalau kita nak pakai untuk pergi kerja boleh, ha, minyak wangi boleh, spray boleh apa. Tapi bila kita ingat kita nak semayang, kita tak spray lah. Kini kita mandi dan basuh tangan lah. Nah, kita nak pergi kerja pukul 8 pagi boleh spray. Bila kita nak sembahyang Zuhur, kita balik mandi dulu, maka yang kita spray tadi tanggal. Ha, sah lah sembahyang kita. Pendapat yang kedua mengatakan memang walaupun ethanol ini adalah najis, walaupun tidak memabukkan, maka dimaaf kerana sedikit sangat. Nampak? Sedikit sangat. Tidaklah banyak. Yang kita spray itu banyaknya benda lain. Persen alkohol adalah sedikit sangat. Jadi yang pertama mengatakan tidak dimaaf, pendapat yang kedua mengatakan dimaaf. Maknanya bila dimaaf, ia tetap najis. Cuma najis yang dimaaf kerana qali, kerana sedikit. Maka saya sukalah nak rangkumkan kedua-dua pendapat ini. Kita ra'i maka kedua-dua. Tak, bila kita nak semayang, kita jangan gunalah yang ada alkohol. Kerana sekarang di pasaran telah banyak pun yang tidak ada alkohol. Kenapa kita masih berdegil, ha, nak buat benda-benda yang dipertikaikan oleh ulama? Tak apa jamin. Jadi bila kita nak semayang, kita biarlah tidak ada pertikaian ulama. Takut ni kata sah, ni kata tak sah. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar daripada khilaf. Maknanya kita buat benda yang sepakat ulama, mustahabun. Sangat-sangat dituntut oleh syarak. Time kita nak pergi jalan, nak gendong awet, baru kita spray alkohol. Biar tiga botol pun tak apa. Biar awet naik dan dua kali golek tayar, rebuh beletung awet. Faham? Ha, wangi sangat. Nak semayang ni, nak mengadap Allah, mestilah taharah, kena bersih sungguh. Walaupun taharah kita tu ada sedikit alkohol yang dimaaf, tapi tak seronok juga. Kerana dipertikaikan oleh orang. Biarlah ustaz, saya nak pakai juga. Allahmu, kau pandamu. Apa hukum memendekkan perkataan dalam tulisan atau SMS bagi ucapan Assalamualaikum kepada akum, akum, akum, askum, semekum atau sebagainya? Ni hak syakpa ni dalam SMS. Nak, hari ni musim, ni musim SMS. Nak, habis orang semua SMS. Toki buat SMS juga. SMS ketuk. Baik, pasti nak pendek Assalamualaikum ni. Nak, kata setengah orang tak boleh, dia kata. Kerana bertepatan ni, lapar-lapar agama, bahasa Ibrani, bahasa Israel dan sebagainya. Tak, benar ke tidak, Wallahu'alam lah. Nah, nah, jadi, kalau kita nak pendek, benda-benda yang yang menggunakan bahasa rumi seperti ini sebenarnya tidaklah menjadi larangan di dalam agama. Yang tak boleh kita nak short form tu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang tu ada disebut oleh ulama-ulama. Macam sallallahu alaihi wasallam setengah buku-buku agama dia tulis sa lam ain mim. Ah tu ada ulama fatwa haram. Dia tulis situ telah bersabda oleh Nabi Muhammad. Nah, dia malah nak tulis sallallahu tu panjang, dia tulis sa lam ain mim. Ah tu ada ulama fatwa haram. Adapun bahasa Rumi ni dia bukanlah pada huruf hijai. Tak, dia tidak membawa makna, maka kita nak merengkaskan akan dia tu, maka tidaklah sampai darjat haram. Walau bagaimanapun, oleh kerana orang, ada orang dikata mempertikaikan, tak comel kalau kita pendek-pendek gini, kita tulis panjang. Tulis panjang sekejap je. Tapi masalahnya, makan masa juga. Tak, kadang-kadang dalam kereta, tak ada teruk. Jadi orang nak tulis juga, akum, nak, salam pendek. Takat ni tak ada lagi fatwa dengan haram. Adapun artikel-artikel adalah menyebut mengaitkan dengan bunyi begini dan begini. Tapi fatwa daripada ulama yang muktabar tak ada lagi. Leh. Ha. Orang yang rasa tak sedap maka guna panjang aja. Guna eja betul-betul. Ha, A S S A L A M U patu koma di atas. Nampak? A balik L A I K U M. Assalamualaikum. Panjang lah tu. Nak, bawah nak pendek je. Mari lah. Ha, atas tu panjang. Kau pandai lah. Kita nak comel, tulis panjang. Dan nak tulis pendek kau akum, loh gila. Leh? Kalau salah pun takkan lapan masuk neraka. Leh? Setakat kita tahu. Telah diketahui bahawa dibolehkan baca Quran bagi wanita haid ketika dalam darurah. Itu seorang hafizah bertujuan untuk menghafaz. Apakah sama keadaan bagi seorang ustazah berada dalam keadaan haid yang mengajar murid-murid membaca Quran dikira sebagai darurah juga? Dia kata al-hafizah, perempuan wanita yang hafal Quran dalam keadaan haid boleh meneruskan hafalan kerana darurah. Apa darurahnya? Kalau tidak diulang-ulangkan lebih kurang 2 atau 3 juzuk sehari, maka Quran akan hilang dalam masa seminggu. Memang betul lah, orang hafiz, hafizah, dia kena baca 2 atau 3 juzuk satu hari. Tak, esok juzuk 4, 5, 6 pula, lusa 7, 8, 9 pula. Begitulah berpusing-pusing sepanjang umur dia. Jadi kalau seminggu tak baca Quran, nak takut hilang surah-surah Quran, jadi bersambung-sambung boleh hilang dan sebagainya, maka darurahlah perempuan hafizah yang haid boleh membaca Quran tujuan nak mengapa. Ada ulama yang berfatwa seperti itu. Kemudian dia kata pada tu, ustazah-ustazah yang mengajar murid baca Quran dikira sebagai darurah juga. Guru-guru Quran. Nampak? Baik, kali tidak mengajar Quran tu lagu mana? Tidak mengajar Quran tu. Quran tu akan hilang. Tak hilang. Tak hilang tak boleh. Adapun hafizah kalau tak baca dia hilang daripada hafalan. Guru Quran tak apa. Cuti ya. Seminggu. Adapun dia belajar benda lain dulu. Lama seminggu pandai. Dia ada. Dia kena. Padahal tak dah huzur. Nah. Tapi di kabar murid-murid minggu ni kita tak baca Quran seminggu ni. Kita buat benda lain. Nah. Dan nak baca juga. Nak baca juga. Taklid mazhab Maliki mengatakan perempuan yang dalam haid boleh baca ayat Quran. Wayaklah tu, senyata sulit tu. Adapun mazhab Syafi'i tak benar. Kerana mengajar Quran ni, rehat seminggu pun apa. Adapun hafizah, tak boleh rehat. Faham lagi? Tiga minit lagi masa. Apa hukumnya senam robi campur laki-laki dan perempuan? Ni, tanya lagi. Tanyalah. Tanya. Tanya dah. Anyak sini ni. Ni benda pula ni gambar-gambar ni. Di sini saya ada satu kemusykilan. Bolehkah orang bukan Islam makan daging akikah ataupun korban? Adakah nana yang melarang orang bukan Islam memakan daging tersebut? Ini saya ada satu artikel diperjelaskan oleh Dr. Masyidah menyatakan tiada halangan orang bukan Islam makan daging akikah. Bolehkah perjelaskan persoalan tersebut? Kerana saya selalu dinyatakan oleh ramai ustaz daging akikah korban tidak boleh dimakan oleh orang bukan Islam. Harap dapat penjelaskan. Ni, hak ni kecoh lah ni. Dr. Masyidah kata orang kafir boleh makan daging korban. Jawabnya apa yang disebutkan oleh ulama-ulama tidak boleh makan, tetap tidak boleh makan. Masalah agama ni minta maaf lah, janganlah dah tanya Dr. Masyidah, dia tak belajar agama, benda-benda ni tak belajar. Dia buat tesis bagi yang lain. Minta maaf, bukan kita nak perkecilkan dia. Banyak orang tanya dulu, dah keluar mazi, keluar mazi dia kata kena mandi junub, menunjukkan ilmu yang begitu rendah dia tak reti. Dah secaralah masalah makan daging korban ni. Untuk orang kafir ni masalah payah dah istihad para ulama. Ni Dr. Masyidah dia tak belajar benda-benda lagu ni. Dia buat tesis dalam bidang lain. Bukan kita nak kecilkan dia. Tapi dalam bab junub dia salah dah jawab. Dia tak reti dah. Orang tanya man keluar mazi, dia kata wajib mandi junub. Nampak? Kemudian seorang pula laki-laki bertanya dia. Isteri bertanya suami dia menceraikan dia. Mana aku ceraikan kamu dengan talak yang satu. Nah, maka katanya Dr. Masyidah. Hukumnya tidak jatuh. Melainkan suami awak ada niat ketika itu menjatuhkan cerai. Niat kepala otak apa? Bila lepas cerai. Maknanya dia tak belajar pun dia ambil buku untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Nah, jadi minta maaf lah. Tanya orang lain. Bukan tak mahu tanya orang lain lah. Ini masalah. Dia harta zakat ni, harta korban-korban-korban ni ibadah. Maka daging-daging ibadah ni yang perlu kepada niat. Tidak boleh melibatkan orang kafir. Ada pun yang bukan ibadah, sembelihan biasa, sembelihan saja, sembelihan awak makan saja boleh diberi pada orang kafir. Ada pun korban lain. Sebab tu dia kata kalau orang erek lembu, nak buat benda lembu ni, nak sembelih, tak wajib sembelih. Sebab sembelih adalah adat kebiasaan. Nak buat benda lembu ni, nak buat korban, korban wajib sembelih. Pasal korban al-ibadah, itu tabaruk, nak ambil berkat untuk takarruf kepada Allah. Wajib sembelih. Korban lain, sembelih lain. Tiap-tiap korban mesti sembelih. Tidaklah sembelih itu korban. Jadi bila korban dia adalah daging ibadah. Bila daging ibadah, maka ulama-ulama mengharamkan beri kepada orang-orang yang bukan Islam. Sama dengan duit zakat. Maka benda-benda yang berkait dengan zakat, yang berkait dengan daging korban, mereka kias dengan sabda Nabi SAW. Nampak? Tu'khuzu min aghniyanihim. Nampak? Ila fuqara'ihim. Diambil daripada orang-orang senang kalangan orang Islam, diberi kepada orang-orang yang susah di kalangan orang Islam. Him-him tu kalau orang mengaji dalam ilmu tafsir hadis, dia akan balik marji' domainnya kepada ma'asyarul muslimin. Orang Islam saja. Tak boleh kepada orang kafir.